بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعكم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد penyebutan di dalam hadith-hadith di bab yang ke-11 tadi tentang masalah melihat hilal. Idza ra'aytumul hilal, apabila kalian melihat hilal. Ini kalimat melihat ditujukan kepada seluruh kaum muslimin, menunjukkan bahwa hilal di sebuah negeri, yang dilihat di sebuah negeri, itu juga berlaku bagi kaum muslimin yang berada di negeri yang lainnya. Iya. Ini asal hukum yang diterangkan dan makna yang terkandung di dalam hadith-hadith yang kita telah jelaskan tadi. Apabila sebuah hilal dilihat di sebuah negeri, maka hilal itu juga berlaku untuk penduduk negeri yang lainnya. Berlaku untuk penduduk negeri yang lainnya. Akan tetapi, kalau misalnya di sebuah negeri, pimpinan negaranya mempunyai perhatian yang baik terhadap hilal, dan mereka melihat hilal dalam masuk dan menentukan bulan Ramadan, maka harusnya ya, tidak ada yang menyelisihi apa yang ditentukan oleh pimpinan negerinya. Ya, sebab ini lebih menjaga kebersamaan dan lebih mendekati makna di dalam hadith idza ra'aytumuhu, kalau kalian melihatnya. Ya, kalau kalian melihatnya. Kemudian di masalah di peradilan, siapa yang diterima persaksiannya melihat hilal, apakah satu orang atau dua orang, ini adalah pembahasan dibahas dalam fikih bahwa satu orang juga dianggap cukup. Sebab Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu berkata, "Tara an-nasul hilal fa ra'aituhu fa akhbartu an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa shamahu wa amara an-nasa bi siyami." Kata Ibn Umar, saya atau manusia berusaha untuk melihat hilal. Kemudian saya pun melihat hilal itu. Lalu saya kabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa saya melihat hilal. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam puasa dan memerintah manusia untuk melakukan puasa. Menunjukkan bahwa hilal dari satu orang itu sudah cukup. Hilal yang dilihat oleh satu orang itu telah cukup. Tapi kalau misalnya di sebuah peradilan mereka tidak menerima kecuali persaksian dari dua orang, maka ini sekali lagi pembahasannya di pembahasan qadha. Ya, dan di pembahasan qadha ada ketentuan tersendiri yang harus diikuti, tidak berjalan di ketentuan pembahasan seputar masalah fatwa. Iya. Kemudian di bab yang ke-12 berkata Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, babun syahra idin la yanqusan. Bab bahwa ada dua bulan Id yang tidak berkurang. Maksudnya ada dua bulan yang padanya ada hari Id, dan di dua bulan ini tidak berkurang. Yaitu maksudnya di sini bulan Ramadan dan bulan Dzulhijjah. Dan bulan Dzulhijjah. Ya. Bulan Ramadan dan bulan Dzulhijjah keduanya tidak berkurang. Apa artinya ini? Dua bulan tidak berkurang. Ya, dibawakan di sini oleh penulis rahimahullah. Beliau berkata, qala Abu Abdillah, berkata Abu Abdillah, ya, maksudnya Imam Al-Bukhari sendiri, berkata Abu Abdillah, yaitu Imam Al-Bukhari rahimahullah, qala Ishaq, berkata Ishaq, naam, Ishaq di sini adalah Ishaq bin Suwaid Al-Adawi. Wa in kana naqisan fa huwa tamam. Kata Ishaq, kalau dia itu kurang, maka kurangnya adalah kesempurnaan. Kurangnya adalah kesempurnaan. Ya, maksudnya di sini kalau misalnya di satu bulan itu kurang, maka di bulan yang lainnya pasti sempurna. Ya. Wa qala Muhammad, dan berkata Muhammad, jadi banyak riwayat disebut Muhammad, ya, di Taghliqut Ta'liq oleh Ibnu Hajar disebut Ahmad. Nah, dan memang ini juga datang dari pendapat Imam Ahmad. La yajtami'ani kilahuma naqis. Dua bulan ini tidak berkumpul, dua-duanya kurang. Ya, maksudnya bulan Ramadan dan bulan Dzulhijjah, kalau bulan itu misalnya Ramadan 29 hari, dia kurang 1 hari, maka bulan Dzulhijjahnya pasti sempurna 30 hari dalam 1 tahun. Dan kalau bulan Ramadan 30 hari, maka bulan Dzulhijjahnya berapa? 29 hari. Dan tidak pernah berkumpul dalam 1 tahun, dua bulan ini Ramadan dan Dzulhijjah, dua-duanya kurang. Maksudnya dua-duanya 29 hari. Yaitu tidak berkumpul dalam 1 tahun. Nah, ini makna yang dipilih oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala di sini. Karena beliau menguatkan pendapat ini dengan membawakan dua ucapan, atau membawakan ucapan gurunya yang menunjukkan bahwa beliau menguatkan pendapat ini. Dan ada pendapat yang lain di kalangan para ulama di dalam menafsirkan hadis ini. Ya, ada yang mengatakan bahwa dua bulan ini tidak pernah kurang, maksudnya tidak pernah kurang pahala beramal di dalamnya. Iya. Tidak pernah kurang pahala beramal di dalamnya. Jelas ya? Ini penafsiran yang kedua. Dan penafsiran yang kedua ini juga masyhur di kalangan as-salaf. Sebagaimana penafsiran yang pertama tadi juga masyhur di kalangan as-salaf. Dan ada penafsiran yang lainnya. Cuma itu dua penafsiran yang paling masyhur. Jadi saya bisa simpulkan bahwa makna hadis dua bulan Id yang tidak berkurang, maksudnya Ramadan dan Dzulhijjah. Mana yang pertama tidak berkurang, yaitu tidak mungkin dua bulan ini dalam setahun dua-duanya 29 hari. Ya, tidak mungkin. Ya, kalau Ramadan 29 hari, pasti Dzulhijjah berapa? 30 hari. Kalau di Ramadannya sudah 30 hari, maka di Dzulhijjahnya berapa? 29 hari. Itu mana yang pertama di kalangan as-salaf. Mana yang kedua, maksudnya tidak kurang, yaitu orang yang beramal di bulan ini tidak pernah kurang. Dimaklumi bahwa di bulan Ramadan ada keutamaan-keutamaan beramal di situ. Demikian pula di bulan Dzulhijjah ada keutamaan-keutamaan beramal. Ya, ada keutamaan-keutamaan beramal di bulan Dzulhijjah. Maka ini dua bulan tidak berkurang, itu maknanya. Iya. Kemudian Al-Bukhari membawakan nas dari hadis ini. Kata beliau, haddatsana Musaddad, yaitu Musaddad bin Musarhad, qala haddatsana Mu'tamir, yaitu Mu'tamir bin Sulaiman, qala haddatsana Sami', tayyib, qala sami'tu Ishaq. Beliau berkata, saya mendengar Ishaq. Iya. Baik. Ini Ishaq bin Suwaid Al-Adawi. Kata beliau, Ana Abdurrahman bin Abi Bakrah, dari Abdurrahman bin Abi Bakra an abihi, dari ayahnya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Al-Bukhari membawakan sanad lain, wa haddatsani Musaddad qala haddatsana Mu'tamir an Khalid Al-Hadda. Khalid Al-Hadda, nama lengkapnya Khalid bin Mihran Al-Hadda. Al-Hadda artinya tukang buat sepatu. Bukan artinya pekerjaan beliau membuat sepatu, tapi disebutkan dalam biografinya tetangga-tetangga beliau itu tukang buat sepatu. Karena beliau bertetangga dengan tukang buat sepatu, akhirnya beliau juga dikatakan Al-Hadda, tukang buat sepatu, oleh ahli hadis. Qala akhbarani Abdurrahman ibn Abi Bakrah. Beliau berkata mengabarkan kepadaku Abdurrahman bin Abi Bakrah anabihi, dari ayahnya radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, syahrani la yanqusani, ada dua bulan yang tidak berkurang. Ya. Syahra Idin, dua bulan ini adalah dua bulan Id. Ini menunjukkan bahwa dua bulan ini, Ramadan dan Dzulhijjah, disebut sebagai dua bulan Id. Karena di dalamnya ada pelaksanaan salat Id. Atau terkait dengan dua bulan ini ada pelaksanaan salat Id. Setelah bulan Ramadan tanggal 1 Syawal ada pelaksanaan salat Idul Fitri. Dan di bulan Dzulhijjah itu sendiri tanggal 10 ya ada pelaksanaan pelaksanaan apa? Salat Idul Adha. Nah, maka dia dua bulan Id, yaitu bulan Ramadan dan bulan Dzulhijjah. Baik, selesai di sini hadis. Abu Bakrah radhiyallahu taala anhu. Iya. Abu Bakrah namanya Nufay ibn al-Harith. Kemudian di bab yang ke-13 kata Al-Bukhari rahimahullahu taala, bab qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam la naktub wa la nahsib. Bab sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami tidak menulis dan tidak pula menghitung, menghisab. Ini penegasan ya untuk bab-bab yang telah lalu, di bab ke-11. Ya. Nabi mengatakan bahwa kami ini tidak menghitung dan tidak pula menghisab. Menunjukkan bahwa umat Islam di dalam tuntunan syariatnya, penentuan masuk keluarnya bulan di kalangan umat Islam itu tidak ada kaitannya dengan tulis-menulis, hisab-menghisab. Ya. Tidak terkait dengan hal tersebut. Ketentuannya jelas. Bulan itu kadang 29 hari, kadang 30 hari. Hanya itu ketentuan. Kata beliau, haddatsana Adam. Yaitu siapa? Adam bin Abi Iyas. Qala haddatsana Syu'bah, yaitu Syu'bah bin Al-Hajjaj. Qala haddatsana Al-Aswad bin Qais. Qala haddatsana Sa'id bin Amr annahu sami'a Ibnu Umar, yaitu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, inna ummatun ummiya la naktubu wa la nahsib. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kami ini adalah ummat ummiyah. Ummat ummi. Ummat yang apa? Tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Iya. Ummat yang tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Nah. Ada sebagian orang kalau membaca apa namanya hadith ini, dia mengatakan bahwa umat Islam itu tidak menuntunkan untuk membaca dan menulis, karena Nabi Muhammad berkata kami ini umat yang tidak membaca dan tidak menulis. Dan ini keliru ya pemahaman terhadap hadith, sebab ini hadith pengabaran, bukan perintah. Dia adalah sifatnya apa? Pengabaran. Nabi mengabarkan kami umat yang tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Pengabaran ini terkait dengan beberapa perkara. Di antaranya adalah apa? Masalah penyebutan hilal. Nah, inilah yang beliau terangkan setelahnya. Bagaimana itu tidak bisa menulis, tidak bisa menghitung, apa yang dimaksud? Ya, kata beliau, asyhar wa hakadha wa hakadha, yakni marratan 29 wa marratan 30. Bulan itu begini dan begini. Beliau menunjuk. Bulan itu begini, begini, begini. Ini berapa? 29. Kalian lainnya beliau berkata bulan itu begini, begini dan begini. Yang berapa? 30. Artinya bahwa bulan itu cuma ada 29 hari dan ada berapa? 30. Nah, itu yang mereka ketahui. Dan ini cara mengetahui gampang. Ya. Sekarang tanggal berapa? Ini hari keberapa? Ya, dia hitung pakai tangannya. Ini hari yang ke-5. Selesai. Ya, jelas ya. Mereka tidak mengenal apa yang dikatakan. Ya, apa namanya? Di dalam menghitung. Menggunakan ilmu hisab. Ya, tulisan tertentu. Tapi hal yang sudah dikenal. Bahwa bulan itu 29 hari atau berapa? 30 hari. Nah. Kemudian di bab berikutnya, di bab yang ke-14, kata penulis rahimahullahu taala, kata Al-Bukhari rahimahullah, bab la yataqaddamu ramadhana bi shaumi yaumin wala yaumain. Bab tidak boleh Ramadan itu didahului dengan berpuasa sehari atau dua hari. Iya. Tidak boleh didahului dengan berpuasa sehari atau dua hari. Baik, kita baca haditsnya supaya jelas kandungan dan makna hadits ini. Kata beliau, haddatsana Muslim bin Ibrahim, yaitu Muslim bin Ibrahim Al-Farahibi. Qala haddatsana Hisham, yaitu Hisham ibnu Abdullah ibnu Abi Abdullah Ad-Dustuwai. Qala haddatsana Yahya ibnu Abi Katsir an Abi Salamah, Abu Salamah bin Abdurrahman, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala la yataqaddamanna ahadukum ramadhana bisawmi yawmin wala yawmain illa yakuna rajulun kana yasumu sawmah falyasum dhalikal yawm. Ya, Nabi bersabda, janganlah salah seorang dari kalian mendahului bulan Ramadhan dengan berpuasa sehari atau dua hari sebelumnya, kecuali kalau seorang itu punya kebiasaan berpuasa. Tidak apa-apa dia berpuasa pada hari tersebut. Tidak apa-apa dia berpuasa pada hari tersebut. Iya. Baik, ini hadis sama dengan hadis Ammar tentang puasa pada hari ragu. Siapa yang puasa pada hari ragu, dia telah bermaksiat kepada Nabi Muhammad. Dan di dalam hadis ini penjelasan larangan seseorang itu mendahului Ramadan, berpuasa sehari atau dua hari sebelum Ramadan dalam rangka dia berhati-hati. Ingat ya, maksudnya apa dia berpuasa? Dalam rangka apa? Berhati-hati. Ya. Sudah tanggal 29. Atau sudah tanggal 28. Ya. Tanggal 29-nya dia sudah berpuasa. Dalam rangka hati-hati. Siapa tahu bulan kemarin sebenarnya mundur dan sudah masuk Ramadan. Ya. Dan tanggal 30 juga dia puasa. Siapa tahu sudah masuk bulan Ramadan dan kita tidak tahu. Ini namanya dalam rangka berhati-hati. Dan ini dilarang oleh Nabi. Kenapa dilarang? Sudah kita terangkan bahwa masuk dan keluarnya bulan Ramadan itu adalah hal yang dipastikan dalam syariat. Tidak boleh seorang ragu-ragu. Ya, berhati-hati dalam hal ini. Jelas ya? Dan ini juga menunjukkan kepada kita bahwa ya, keragu-raguan itu adalah hal yang dibuang di dalam syariat. Ya. Karena itu ada kaidah al-yakinu la yazulu bisyak. Keyakinan itu tidak bisa hilang karena adanya keraguan. Ya. Jadi kesimpulan hukum di dalam hadis ini, ya, siapa yang sudah mau masuk di Ramadan, maka tidak boleh dia berpuasa sehari atau dua hari sebelum Ramadan. Ingat ya, tidak bolehnya dalam rangka apa? Dalam rangka berhati-hati. Adapun kalau dia punya kebiasaan berpuasa, ya. Saya misalnya punya kebiasaan berpuasa Senin dan Kamis. Pas hari Seninnya atau hari Kamisnya bertepatan dengan sehari atau dua hari sebelum Ramadan, saya berpuasa sehari atau dua hari sebelum Ramadan bukan karena hati-hati, tapi karena apa? Saya punya kebiasaan puasa Senin Kamis. Jelas ya? Atau misalnya ada yang punya kebiasaan puasa Daud, sehari berpuasa, sehari berbuka. Nah, ini pasti akan ketemu sehari atau dua hari sebelum Ramadan dia apa? Berpuasa. Atau misalnya di bulan Syaban ini, Ya, seorang itu punya dan dianjurkan berpuasa sebanyak-banyaknya di bulan Syaban. Sampai disebutkan bahwa kebanyakan puasa sunnah Nabi di bulan Syaban. Dan sebagian istri Nabi mengatakan bahwa Nabi berpuasa satu bulan penuh di bulan Syaban. Ya, kalimat satu bulan penuh ini, sebagian ulama ada yang menafsirkan satu bulan penuh betulan, hakikatnya satu bulan. Ada yang mengatakan satu bulan penuh maksudnya kebanyakan bulan. Karena orang Arab itu kalau di kebanyakan bulan dia sudah lakukan, mereka katakan oh itu satu bulan semuanya. Walaupun hanya 25 hari misalnya dikerjakan. Tapi mereka sudah katakan satu bulan. Jelas ya? Itu dua penafsiran. Menunjukkan bahwa beliau banyak berpuasa Syaban. Maka seorang yang sudah puasa Syaban dari awal bulan, ya, masuk tanggal 29-30 Syaban, tidak ada masalah dia puasa. Karena dia memang tadinya sebelumnya sudah puasa apa? Syaban. Ya, seperti ini tidak apa-apa insyaallah ta'ala. Jadi yang dimaksudkan di dalam larangan di sini, berpuasa sehari atau dua hari sebelum Ramadan, ini kalau dia puasa dalam rangka berhati-hati. Itu yang dilarang. Iya. Selesai bab yang ke-14. Bab yang ke-15 berkata Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, babu qaulillahi jalla dzikruhu. Bab firman Allah jalla dzikruhu. Firman Allah azza wa jalla, "Uhilla lakum lailatal shiyami arrafathu ila nisaikum. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Alima Allahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaykum wa afa ankum. Fal'ana bashiruhunna wabtagu ma kataballahu lakum." Iya. Bab firman Allah jalla dzikruhu. Ini ayat di surah Al-Baqarah. Dan ini salah satu ayat yang menjadi patokan di pembahasan hukum-hukum puasa. Uhilla lakum laylatas siyam. Dihalalkan bagi kalian laylatas siyami. Di malam kalian itu berpuasa. Ar-rafathu ila nisaikum. Untuk melakukan rafath dengan istri-istri kalian. Ya, kalau di malam hari berpuasa boleh ada rafath hubungan suami istri. Ya. Di malam hari. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Ya. Mereka itu adalah pakaian, perempuan istri-istri kalian adalah pakaian bagi kalian dan kalian adalah pakaian bagi mereka. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum. Allah mengetahui bahwa kalian ini tadinya mengkhianati diri-diri kalian. Fataba alaikum wa fa'ankum. Namun Allah telah mengampuni kalian dan memaafkan kalian. Fal'ana bashiruhunna wabtagu ma kataballahu lakum. Maka sekarang di malam hari boleh kalian ya, bermubasyarah, berhubungan dengan istri-istri kalian dan carilah apa yang Allah telah tetapkan untuk kalian. Nah, baik. Jadi ini penjelasan ayat dihalalkan. Ya, dulu di masa awal-awal syariat puasa, ya, awal-awal syariat puasa, jadi puasa Ramadan itu di malam hari pun tidak boleh melakukan hubungan. Awal-awal syariat. Jadi mereka kalau berpuasa, begitu waktu berbuka. Sudah selesai semua berbuka, maka di malam harinya tidak boleh melakukan hubungan. Mereka menahan sampai waktu subuh. Subuh makan sahur, setelah itu puasa lagi. Ini di awal-awal. Jelas ya? Tapi setelah itu, ini hukum dihapus. Ini ayat menghapusnya. Diterangkan bahwa di malam hari dihalalkan bagi kalian melakukan rafath, hubungan dengan istri-istri kalian. Kemudian dijelaskan bagaimana hubungan suami dan istri itu. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Mereka adalah pakaian bagi kalian dan kalian adalah pakaian bagi mereka. Menunjukkan bahwa antara suami dan istri saling membutuhkan, saling melindungi. Iya. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum. Ini potongan dari ayat ini akan diterangkan di dalam hadis. Baik, kita baca hadisnya. Kata beliau, haddatsana Ubaidullah ibnu Musa. Imam Al-Bukhari berkata, menceritakan kepada kami Ubaidullah ibn Musa. Ya. Ubaidullah ibn Musa ibn Abi Al-Mukhtar Badan, ya, Al-Absi Al-Kufi. An Israel, dari Israel, yaitu Israel bin Yunus bin Abi Ishaq As-Sabi'i. An Abi Ishaq, yaitu Abu Ishaq As-Sabi'i, Amr bin Abdullah. An Al-Bara radhiyallahu anhu, yaitu dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhuma. Rasanya dikatakan radhiyallahu anhuma, ya, sebab Al-Bara bin Azib, beliau dan ayahnya dua-duanya sahabat. Qala kana ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Bara bin Azib menjelaskan, adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza kana ar-rajulu sha'iman fa hadara al-iftara fa nama qabla yufṭir lam ya'kul lailatahu wa la yawmahu hatta yumsi. Ya, perhatikan ini, ya. Dulunya para sahabat Nabi, seorang lelaki kalau dia berpuasa, kemudian masuk waktu berbuka, kemudian dia tidur sebelum berbuka, maka di malam harinya dia tidak boleh makan lagi. Dan besoknya dia berpuasa, di esok hari juga tidak boleh makan karena sudah berpuasa. Hatta yumsi, sampai masuk waktu berbuka lagi. Ya. Ini saya terangkan dulu, ya, awal-awal di hukum syariat. Jadi seorang kalau sudah masuk waktu berbuka, dia hanya berbuka saja. Setelah berbuka dia tahan lagi sampai waktu sahur. Jelas, ya? Iya. Kemudian dia berpuasa lagi besoknya. Nah. Iya. Wa inna Qais ibn Sirmah al-Ansari kana sha'iban. Falamma hadara al-iftara atam ra'atahu faqala laha hal 'indaki ta'am? Qalat la. Walakin intaliq. Walakin antaliqu fa atlulu laka. Wa kana yawmahu ya'mal. فغلبته أيناه فجاءتك امرأته فلما رأتك قالت خيبة لك. Ya. Sebutkan bahwa seorang sahabat yang bernama Qais bin Sirmal Ansari, beliau tadinya berpuasa. Begitu masuk waktu berbuka, dia datang kepada istrinya. Dia berkata, apakah engkau mempunyai makanan untuk berbuka? Istrinya berkata, tidak. Namun saya akan pergi sekarang cari makanan untukmu. Ya. Dan suaminya ini, Qais bin Sirmah ini, seharian beliau kerja. Karena beliau seharian kerja, akhirnya tidak kuasa beliau menahan kedua matanya. Ya. Beliau pun tertidur. Kemudian istrinya datang. Begitu istrinya melihat suaminya tertidur, ya, dan sudah lewat waktunya, maka istrinya berkata, haibatan lak. Ya, ini sungguh adalah hal yang merugikan kamu. Karena sudah lewat waktu berbuka. Ya, dia tidak berbuka, sekarang dia tertidur, maka tidak boleh dia makan. Ya, jelas, ya? Akhirnya dia tidak makan sampai besok, dia masih berpuasa. Ya. Falamma intasafa an-nahar ghushiya alaihi. Begitu masuk siang hari, ini karena dari kemarin belum berbuka, kerja seharian, ya, malamnya juga tidak berbuka, ya, besoknya tetap melanjutkan puasa. Di siang harinya, akhirnya beliau pingsan. Ya, Qais bin Sirmah pingsan. Fadzukira dzalika lin-nabi sallallahu alaihi wasallam, fanazalat hadhihi al-ayah. Maka ini pun disebutkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, turunlah ayat ini. Uhilla lakum lailatal shiyami ar-rafathu ila nisaikum. Dihalalkan bagi kalian di malam berpuasa, kalian itu melakukan rafath, hubungan suami istri. Iya. Maka begitu ayat ini turun, fafarihu biha farahan syadidan, para sahabat pun bergembira dengan kegembiraan yang apa? Yang sangat besar. Iya. Artinya kalau di dalam ayat dihalalkan hubungan suami istri, demikian pula dihalalkan apa? Makan dan minum. Ya, sebab hubungan suami istri ini larangannya lebih berat daripada apa? Daripada makan dan minum. Jadi kalau hubungan suami istri saja dibolehkan di malam hari, demikian pula apa? Makan dan minum. Wa nazalat, dan turun pula ayat, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswadi. Turun pula ayat, makanlah dan minumlah sampai tampak benang putih dari benang hitam. Ya. Ini menunjukkan ya bahwa kadang satu ayat itu tidak turun sekaligus satu ayat itu. Sepotong-sepotong dari ayat yang turun. Ya. Ayat yang pertama, Uhillat lakum. Ini satu ayat semuanya kalau di surah Al-Baqarah. Uhillat lakum, ini yang turun pertama. Setelah itu turun ayat berikutnya, Wakulu washrabu. Ya. Turun lagi ayat yang ketiga, tambahan minal fajri. Ya. Itu di kejadian setelahnya. Akan datang lagi disebut oleh Imam Al-Bukhari. Ya, satu ayat, tiga kali turunnya sepotong-sepotong. Nah, menunjukkan bagaimana para sahabat, mereka hidup bersama Al-Quran itu turun. Karena itu mereka sangat memahami ayat ini maksudnya apa. Ya, ayat ini turun menegur mereka dalam keadaan apa, menerangkan hukum apa. Itu sangat dimengerti oleh para sahabat. Karena itu penafsiran para sahabat menjelaskan ayat itu adalah penafsiran yang dipegang. Ya. Hal yang dijadikan sebagai sandaran hukum. Nah, selesai pembahasan dari hadits ini, dan di dalam hadits ini banyak sekali manfaat dan pelajaran, diantaranya bahwa syariat kita ini datang dengan kemudahan, meringankan. Al-masyaqqata tajlibu at-taysir. Ya. Dan di dalam hadits ini juga menunjukkan bahwa seorang yang berpuasa itu di malam hari dia boleh melakukan hubungan suami istri, halal baginya. Apa yang dilarang di siang hari dihalalkan baginya di malam hari pada saat dia berpuasa. Ya, kemudian di ayat ini penjelasan sebab turunnya ayat Al-Qur'an ini. Nah, kemudian di bab berikutnya, bab yang ke-16, ya. Ini penjelasan lebih lanjut tentang ayat. Kata beliau rahimahullah, babu qaulillahi ta'ala, bab firman Allah ta'ala, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmu siyama ilal lail. Ya, bab firman Allah ta'ala, makanlah dan minumlah kalian hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad minal fajr. Makan dan minumlah kalian sampai tampak dengan sangat jelas benang putih dari benang hitam. Apa ini artinya benang putih dari benang hitam? Yaitu waktu fajar subuh. Waktu fajar subuh. Thumma atimmul asyama ilal lail. Kemudian sempurnakanlah puasa hingga di malam hari. Ya, ini ayat ringkas ya. Tapi di sini terdapat kandungan-kandungan fikih puasa. Yang pertama, anjuran untuk makan sahur. Kulu washrabu. Sampai kapan waktu makan sahur? Sampai waktu fajar subuh. Ya, itu waktu yang terakhir. Nah, untuk makan sahur. Tidak ada yang dikatakan makan sahur itu waktunya sampai waktu imsak. Seperti di istilah kita di Indonesia ini, ada waktu imsak. Biasanya waktu imsak itu istilah mereka 15 sampai 20 menit sebelum adzan subuh, itu waktu imsak. Jelas ya? Ya, ditandai dengan ya berbagai bunyi kalau di Indonesia. Kadang bunyi ayam berkokok. Ya, kalau di wilayah timur sana ya. Kalau di Jogja sana atau mungkin di Solo juga. Ya, pakai sirine. Ya. Ada sebagian tempat pakai beduk. Ya, macam-macam tanda yang dibuat oleh manusia. Dan itu dari bid'ah dalam agama, tidak ada tuntunannya. Ya. Makan dan minum itu di dalam ayat sampai tampak fajar subuh. Kalimat hatta yatabayyan, sampai yatabayyan. Yatabayyan itu artinya tampak jelas. Kalau tidak jelas, silahkan makan dan minum. Seorang berjalan ya di tengah perjalanan. Ya, di tengah perjalanan malam hari dia enggak bisa melihat, enggak bisa menentukan. Gelap gulita. Dia enggak tahu ini sudah pagi, sudah masuk subuh atau belum. Akhirnya dia makan minum. Ya. Dia enggak tahu bahwa sudah masuk waktu. Tapi karena fajar subuh belum tampak, tidak ada masalah dia makan. Ya, tidak ada masalah dia makan dan minum. Jelas ya? Ini kalau dia di keadaan fajar subuh itu tidak tampak. Tapi kalau di keadaan dia tampak, ya, dia tahu waktunya, maka walaupun gelap, itu tidak boleh dia makan dan minum. Dia tahu bahwa waktu fajar subuh itu jam 4.30 menit. Ya, jam 4.30 menit. Oh, dia matikan lampu semua di rumahnya. Ya. Wah, ini masih gelap ini. Saya tidak tahu sekarang ini sudah masuk waktu subuh atau tidak. Saya makan saja. Ini keliru ya. Sebab dia sudah tahu bahwa waktu subuh jam berapa? 4.30 menit. Walaupun dia matikan semua lampu, tetap saja sudah dikatakan masuk waktu apa? Waktu subuh. Jelas ya? Baik. Jadi ini maksud dari ayat. Kemudian di ayat tsumma atimul asyama ilal lail, kemudian sempurnakanlah puasa sampai malam hari. Ini menunjukkan bahwa setelah terbit fajar subuh tidak boleh lagi makan hingga apa? Hingga malam hari. Ya, ini dan ini bantahan terhadap orang-orang yang masih membolehkan makan dan minum walaupun sudah adzan subuh. Akan datang insyaallah saya terangkan nanti sebagian pembahasan tentang hal ini. Baik, kata Al-Bukhari fihi al-bara, fihi al-bara anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, terkait dengan ayat ini ada hadis al-bara dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu hadis yang sudah berlalu ya, di bab yang ke-15 tadi. Sekarang kita baca kelanjutan dari bab ini. Hadis ini. Kata beliau di hadis atau di hadis yang disebutkan di bab yang ke-16, kata Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Hajjaj ibnu Minhal, menceritakan kepada kami Hajjaj bin Minhal. Qala haddatsana Husain, yaitu Husain bin Bashir. Qala akhbarani Husain ibn Abdurrahman an Asy-Sya'bi, Asy-Sya'bi Amir bin Syarahil namanya, an Ali bin Hatim radhiyallahu anhu. Qala annahu qala, beliau berkata, lamma nazalat, begitu turun ayat, hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyad min al-khaytil aswad. Begitu ayat turun sampai benang putih itu tampak dari benang hitam. Ya, kata beliau, amadtu ila iqalin aswad wa iqalin abyad. Maka saya sengaja mencari iqal hitam dan iqal putih. Ya, iqal itu adalah tali yang dipakai mengikat apa? Kaki unta. Itu iqal namanya. Biasanya lingkaran. Ya, sekarang kalau yang disebut iqal itu yang dia dipakai oleh orang-orang Arab itu, ditaruh di atas kepala. Nah, itu namanya iqal. Kalau dulu iqal ini memang ditaruh di atas kepala, tapi kalau untanya mau diikat, dilepas yang di atas kepala, kemudian diikat kemana? Ke unta. Jadi punya dua fungsi dahulu. Ya, tapi kalau sekarang tidak. Itu iqal ya, adalah kebanggaan masyarakat tertentu di wilayah Timur Tengah sana untuk dipakai ya sebagai suatu kegiatan resmi. Ya, seperti kalau anak sekolah di sini, anak sekolahnya pakai topi, pakai dasi, ya mereka pakai imamah, pakai iqal, nah, itu baru rapi namanya. Ya, jelas ya? Baik. Ini percontohan saja. Jadi ini yang dimaksud iqal. Sahabat ini ketika ayat turun sampai tampak bagi kalian benang hitam dari benang putih, dia anggap bahwa waktu subuh itu caranya diambil iqal satu warna hitam, satu warna putih. Ya. Ini yang dipahami oleh sahabat Adi bin Hatim. Faja'altuhuma tahta wisadati. Maka kata beliau, saya jadikan dua iqal ini di bawah bantalku. Faja'altu anzuru fil lail, fala yastabinu li. Maka saya pun berusaha melihat di malam hari. Ya. Yang mana yang hitam, yang mana yang putih. Jadi dia taruh di bawah kasurnya, ya, dia lihat. Ya. Yang mana yang hitam, yang mana yang putih. Jelas ya? Jadi kalau sudah tampak yang mana yang hitam, yang mana yang putih, ya. Maka itulah yang dimaksud dengan apa? Dengan telah tampak waktu subuh. Kata beliau, faghadautu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Fadakartu dhalik, maka saya pun ya, pergi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menyebutkan hal tersebut. Faqala, maka Nabi berkata, innama dhalika sawadul laili wa bayadun nahar. Yang dimaksud di situ benang hitam dari benang putih, maksudnya kegelapan malam dan apa? Siangnya matahari, terangnya siang hari. Ya, jadi sampai nampak benang hitam dari benang putih, maksudnya sampai tampak antara malam dan siang, begitu maksudnya. Ya bukan ditaruh benang hitam dan benang putih betulan. Ya. Tapi dalam hadis ini terdapat di dalamnya beberapa pelajaran ya, khususnya berkaitan dengan ilmu usul fikih. Ya. Pelajaran yang pertama bahwa asal di dalam penggunaan kata bahasa adalah hakikat bahasa itu. Karena itu ada di dalam pembahasan usul fikih namanya hakikat lughawiyah. Dan itu dipakai. Kemudian yang kedua, ini juga menunjukkan bahwa di kalangan para sahabat mereka mengamalkan apa yang disebut dengan nas yang zahir. Nas yang zahir. Ya. Nas yang zahir atau yang mujmal, sepanjang belum ada yang menjelaskannya, boleh diamalkan secara zahirnya. Secara zahirnya. Ini yang dilakukan oleh sahabat ini. Baik. Kemudian kata beliau, kata Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Sa'id ibnu Abi Maryam. Ini nama lengkapnya Sa'id ibnu Al-Hakam. Kalau haddatsana ibnu Abi Hazim, namanya Abdul Aziz ibn Abi Hazim. An abihi, dari ayahnya Abu Hazim, yaitu Salama bin Dinar, an Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhuma. Ha. Kata beliau, haddatsani Sa'id bin Abi Maryam, kalau haddatsana Abu Ghassan, Muhammad bin Mutarrif. Kalau haddatsani Abu Hazim, an Sahal bin Sa'ad. Anahu qala, dari Sahal bin Sa'ad al-Saidi radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, unzilat, turunlah ayat, wakulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad, makanlah dan minumlah kalian sampai tampak benang hitam itu dari benang putih. Ya, tampak benang atau benang putih dari benang hitam. Walam yanzil minal fajr, dan waktu itu belum turun ayat dari waktu subuh, belum turun kelanjutan ayatnya minal fajr itu belum turun. Fakana rijalun idza aradu as-sawma rabata ahaduhum fi rijlihi al-khayt al-abyad wal-khayt al-aswad walam yazal ya'kul hatta yatabayyana lahu ru'yatuhuma. Ya. Baik. Adalah sekelompok lelaki dari sahabat ketika membaca ayat ini, makanlah dan minumlah kalian sampai tampak benang putih dari benang hitam. Kalimat dari waktu subuh belum keluar, belum turun ayat itu. Jadi ketika ayat itu turun, ya suruh makan dan minum, maka sebagian sahabat di malam hari kakinya itu dia ikat dengan dua benang. Ya. Kakinya diikat dengan dua benang. Ada yang diikat dengan benang putih, ada yang diikat dengan benang apa? Hitam. Terus dia makan dan minum. Ya. Sampai dia bisa membedakan yang mana yang benang hitam dan benang apa? Putih. Ya. Jelas? Maka turunlah ayat memperjelas kandungan dari ayat sebelumnya. Fa'anzalallahu ba'du, kemudian Allah menurunkan minal fajr, yaitu dari waktu subuh. Fa'alimu annahu innama ya'ni al-layla wan-nahar. Maka para sahabat pun mengetahui bahwa yang dimaksudkan sampai tampak jelas benang hitam dari benang putih dari benang hitam, maksudnya yaitu sampai tampak perbedaan antara waktu malam dan waktu siang, dan perbedaannya itu tampak dengan terbitnya fajar subuh. Terbitnya fajar subuh. Ya kalau ayat dibahasakan dengan bahasa bebas, makanlah dan minumlah kalian sampai tampak fajar subuh, itu bahasa apa namanya yang menunjukkan makna yang dimaksud oleh ayat. Makanlah dan minumlah kalian sampai tampak fajar subuh. Kalau fajar subuh sudah tampak, maka sudah beda antara malam dan siang itu. Dan itulah waktu menahan, tidak boleh lagi makan di situ. Itu waktu permulaan seseorang itu berbuka atau permulaan seseorang itu melaksanakan puasanya. Iya. Baik, selesai sudah bab yang ke-16. Sekarang kita berpindah ke bab yang ke berapa? 17. Ya, di bab yang ke-17 berkata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, Babu qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam la yamna'annakum min sahurikum adhanu Bilal. Bab sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah sekali-sekali adannya Bilal itu menahan kalian dari makan sahur yang kalian sedang makan. Nah, kata sahur, ya, sahur itu ada dua bacaan ya, dibaca sahur dan dibaca suhur. Ya, sama dengan tuhur, ada tuhur dan ada tohur. Kalau tuhur itu masdar, bermakna bersuci. Kalau tahur itu artinya air yang dipakai bersuci, tahur. Sama dengan sahur. Kalau sahur itu artinya makanan sahurnya yang dia makan, sahur. Tapi kalau suhur itu adalah waktu makan sahurnya. Waktu makan sahurnya atau keadaan dia sedang makan sahur. Keadaan dia sedang makan sahur. Jelas ya? Baik. Kita baca kelengkapan haditsnya supaya kita mengambil fikih darinya. Kata beliau rahimahullah, haddatsana Ubaid ibnu Ismail an Abi Usama, yaitu Hamad bin Usama, an Ubaidillah, yaitu Ubaidullah bin Umar. Ya. Ubaidullah bin Umar, ini dari keturunan Umar bin Khattab ya. Kalau nama lengkapnya Ubaidullah bin Umar ibnu Hafs ibnu Asim ibnu Umar ibnu Khattab. Ya. An-Nafi, dari Nafi, yaitu Nafi Maula ibnu Umar. An ibni Umar, dari Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, ini kakek buyutnya. Wal Qasim bin Muhammad an Aisyah. Jadi Abu Usama di sini atau Ubaidullah di sini punya dua guru. Gurunya yang pertama Nafi' dan gurunya yang kedua Al Qasim bin Muhammad. Kalau Nafi' meriwayatkan dari Ibnu Umar, kalau Al Qasim bin Muhammad meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha. Iya. Jadi ini dua sahabat yang meriwayatkan hadis. Apa hadisnya? Inna Bilalan kana yu'addinu bilail. Sesungguhnya Bilal itu dia adzan di malam hari. Adzan di malam hari, tapi malam harinya bukan di fajar subuh. Yaitu waktu sebelum fajar subuh. Ya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kulu washrabu hatta yu'addina ibnu ummi Maktum." Fainahu la yu'addinu hatta yatlu al-fajru. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, makanlah dan minumlah kalian sampai Ibnu Ummi Maktum mengumandangkan adannya. Karena Ibnu Ummi Maktum itu tidaklah adan sampai waktu subuh itu terbit. Ya. Qala Al-Qasim, berkata Al-Qasim yang meriwayatkan hadis dari Aisyah, walam yakun baina adanihim baina adanihima illa ayarqada wa yanzilu da. Kata Al-Qasim, tidak ada jarak antara adan mereka berdua kecuali ya Bilal turun dari tempat adannya kemudian Ibnu Maktum naik. Jadi jaraknya singkat. Jaraknya singkat. Ya, tapi ini naiknya di mana dulu? Ya, bukan naik di atas menara ya, kalau di atas menara dekat sekali. Ini naik di atas tempat tinggi. Mereka adan itu dahulu di atas tempat tinggi. Ya. Karena waktu itu belum ada mikrofon. Jelas ya? Ya. Di atas tempat tinggi. Karena itu adannya ya, di tempat tinggi untuk memperdengarkan penduduk negeri. Jelas ya? Karena itu syariat adan mereka di atas tempat tinggi disyariatkan menutup apa? Hah? Menutup telinga begini. Syariatkan. Ya. Ini apa fungsinya? Ya, ini pertama tanda. Ya. Ada orang yang di atas tempat tinggi, dilihat begini orang sudah tahu ini adzan. Tapi kalau dia lihat begitu akan dilempari, dianggap ini orang mengintip. Ya. Jelas kan? Ya. Tapi tak kala dia begini, maka orang tahu bahwa ini sedang apa? Sedang adzan. Ya, kemudian dari faedah menutup telinga ini, ini faedahnya supaya suara itu lebih kuat keluarnya. Ya, lebih kuat keluarnya. Nah, dan ini adalah hal yang dimaklumi. Ya, karena itu setelah ada mikrofon ini, Maka tidak perlu naik di atas tempat tinggi, sebab suara dari mikrofon sudah apa? Sudah mewakilinya. Dan si muadzin juga, ya kalau di tempat terbuka, dia menoleh ke kanan dan ke kiri. Kenapa menoleh ke kanan dan ke kiri? Ya, ini untuk membagi suaranya ke kanan dan ke apa? Ke kiri. Ya. Kalau dia pakai mikrofon tidak disyariatkan dia menoleh ke kanan dan ke kiri. Sebab kalau dia menoleh ke kanan dan kiri tidak masuk ke mikrofon. Ya. Jelas ya? Dan ini akan menelantarkan makna dia azan pakai mikrofon. Nah, demikian difatwakan oleh kebanyakan ulama kita di masa ini. Ya. Bahwa ketika di depan mikrofon suara tidak menoleh ke kanan dan tidak menoleh ke mana? Ke kiri. Itu difatwakan ya di Lajnah Da'i dan sejumlah guru kita menerangkan hal tersebut. Baik. Jadi secara umum bahwa adzan itu di adzan subuh di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam adzan ada dua kali. Ada adzan pertama dan ada adzan kedua. Iya. Adzan pertama dan adzan kedua. Ada jarak antara adzan pertama dan adzan kedua. Berapa jaraknya? Ya. Ini jaraknya diterangkan dalam hadis-hadis yang lain. Akan datang nanti. Akan datang penjelasan hadis-hadis lain diterangkan oleh Al-Bukhari rahimahullah. Secara umum, jaraknya itu adalah jarak ya seorang itu bisa makan sahur. Seorang bisa makan sahur. Dan sebagian ulama ya di masa ini ada yang menyebutkan bahwa jaraknya sekitar ya 25 menit. Atau sekitar 30 menit dari adzan kedua. Jelas ya? Namun ini suatu hal yang kadang di kalimat 25 sampai setengah jam. Ini mungkin perkiraan. Ya. Tapi kadang yang menjadi ukuran lebih ininya adalah dengan munculnya fajar kadhib namanya. Sebab fajar itu ada dua. Ada fajar shadiq dan ada fajar apa? Fajar kadhib. Fajar kadhib itu adalah fajar yang muncul dia agak ke pertengahan langit. Iya. Dan ini seperti fajarnya itu nampak seperti ekor serigala. Ya, dan fajar kadhib ini ketika muncul dikatakan dia kadhib karena ketika muncul setelah itu dia hilang. Ya. Maka dikatakan fajar dusta. Kelihatan kemudian hilang. Nah, itu cirinya. Ya kalau dia lihat ke langit, oh itu bukan fajar subuh namanya. Tapi itu fajar apa? Fajar kadhib. Kalau fajar subuh itu dilihatnya di mana? Di ufuk. Di ufuk timur sana. Ya. Dan ini hanya bisa dilihat kalau di tempat terbuka, tidak ada gunung. Ya, tidak ada bangunan. Ini hanya bisa di pinggir laut dan di mana? Di padang pasir. Dia melihat ke laut misalnya padang pasir di ufuk timur sana, gelap semuanya. Cahaya yang paling pertama muncul di ufuk timur itulah fajar subuh namanya. Jelas ya? Dan disebut fajar subuh. Jadi jarak antara fajar kadhib dan fajar shadiq inilah jarak waktu disunnahkan makan sahur. Ingat ya, saya katakan disunnahkan. Kalau ingin makan sahur sebelumnya enggak apa-apa. Ya, tapi kata sahur itu di situ sebenarnya. Karena kata as-sahar itu adalah waktu di akhir malam. Waktu di akhir malam. Jadi kalau dia makan sebelum tidur, ya dia tidur jam 10 malam, oh saya khawatir terlambat bangun, sudah saya makan sahur dahulu. Itu bukan makan sahur namanya. Ya, tapi mengganjal perut. Ya. Jelas ya? Kalau makan sahur, dia makan di waktu apa? Di sepertiga atau di waktu atau di akhir malam dia makannya. Baik. Iya. Selesai sudah tentang masalah ini. Ini bab yang ke-17. Kemudian di bab yang ke-18 berkata Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, babu ta'jil as-sahur. Bab menyegerakan makan sahur. Bab menyegerakan makan sahur. Iya. Baik, menyegerakan makan sahur ini dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala di sini akan membawakan hadits yang menunjukkan bahwa menyegerakan makan sahur itulah yang disunnahkan. Itulah yang disunnahkan. Iya. Dan salah satu dari ciri kebaikan di tengah umat ini apabila mereka mengakhirkan makan sahurnya. Apabila mereka mengakhirkan apa? Makan sahurnya. Baik. Ada hadis-hadis yang lain yang menunjukkan keutamanya. Cuma di sini Imam Al-Bukhari rahimahullah menjelaskan bagaimana keadaan para sahabat. Mereka mempersegera makan sahur. Ya, atau afan, mereka mengakhirkan makan sahur. Mereka mengakhirkan makan sahur. Kata beliau, haddatsana Muhammad bin Ubaidillah. Qala haddatsana Abdul Aziz ibnu Abi Hazim, ana Abi Hazim, yaitu Salama bin Dinar ayahnya, an Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu annahu qala, kuntu atasahharu fi ahli. Kata Sahal bin Sa'ad, saya makan sahur di tengah keluargaku. Thumma takunu sur'ati an udrika sujuda ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian saya bersegera untuk bisa mendapatkan sujud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengejarkan mendapatkan salat. Ya, perhatikan ini keadaan sahabat ini. Dia makan sahur di rumahnya. Ya, setelah makan sahur langsung bersegera ke masjid supaya tidak ketinggalan salat berjamaah. Kalau begitu jarak antara makan sahur dengan salat subuh jauh atau dekat? Hah? Dekat sekali, bahkan bisa dikatakan ya, seakan-akan tidak ada jarak. Begitu selesai sudah langsung masuk waktu sholat. Jelas ya? Nah, baik, maka dia kata misalnya seorang itu tahu waktu subuh jam 4.30 menit waktu subuh. Maka afdalnya dia undur makan sahur ya. Kalau dia tahu kebiasaan makannya, dia makan 10 menit selesai, ya. Maka jam 4 15 menit silahkan dia makan sahur. Ya, supaya ada waktu luang 5 menit. Ya, mungkin ada makanan yang dia lupa. Ya, boleh dia susulkan untuk dia makan. Ya. Jelas ya? Demikian. Jadi syahidnya di sini yang menjadi pelajaran bahwa sunnahnya makan sahur itu semakin diakhirkan itu semakin baik. Semakin diakhirkan semakin baik. Karena maksud dari makan sahur adalah memberikan apa? Memberikan kekuatan untuk orang yang berpuasa. Iya. Memberikan kekuatan untuk orang yang berpuasa. Semakin dekat dia dengan masa berpuasanya, maka semakin lama manfaat makan sahur itu membantu orang yang berpuasa tersebut. Iya. Baik. Selesai sudah bab yang ke-18. Dan ini juga menunjukkan bagaimana semangat para sahabat itu di dalam menjalankan sunnah. Ya. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka ya, selalu di dalam kehidupannya ya, beramal dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di bab yang ke-19 kata beliau rahimahullah, babu qadri kam baina as-suhuri wa salatil fajr. Ya. Bab berapa jarak antara makan sahur dan salat subuh. Ini pembahasan lebih mendetail lagi supaya kita mengenal sunnahnya itu bagaimana. Jadi sini dari kedetailan Imam Al-Bukhari, perhatikan di bab yang ke-17 beliau terangkan ya bahwa adzan yang pertama itu adalah waktu mulai makan sahur. Ya, di bab yang ke-18 beliau terangkan bahwa sahur semakin diakhirkan itu semakin mendekati sunnah. Di bab yang ke-19 ini beliau perinci waktu makan sahur itu. Ya, supaya seorang itu jelas dengan tuntunan dan sunnah. Nah, ini dari keistimewaan Sahih Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari dalam banyak pembahasan beliau seperti ini. Metodologi beliau di dalam membahas dan di dalam menerangkan. Kata Al-Bukhari rahimahullah, haddathana Muslim bin Ibrahim. Yaitu Muslim bin Ibrahim Al-Parahibi. Qala haddathana Hisham, yaitu Hisham ibnu Abi Abdillahi Ad-Dustuwai. Qala haddathana Qatadah, yaitu Qatadah Ya. Ibn Di'ama Abdul Khattab As-Sadusi Al-Basri. An Anas yaitu dari Anas Ibn Malik radhiyallahu taala anhu. An Zaid bin Thabit, dari Zaid bin Thabit. Ini riwayat sahabat dari sahabat. Ya, perhatikan ya. Sahabat meriwayatkan dari mana? Dari sahabat juga. Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu qala, beliau berkata, "Tasahharna ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Kami makan sahur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini memberikan kepada kita tuntunan yang lain, etika dalam makan sahur, bahwa dalam makan sahur itu disunahkan makan sahur bersama-sama, berjamaah, itu lebih afdal. Ya. Jelas ya? Dan juga disunahkan seorang di waktu sahur dia berbuat kebaikan. Dia mengajak orang-orang untuk apa? Makan sahur bersama. Bersedekah dengan apa? Makan sahur bersama itu. Iya. Dan ini dari sunnah Nabi. Padahal Nabi punya keluarga. Punya istri. Iya. Dan beliau makan sahur dengan siapa? Para sahabat. Dan ini juga termasuk konteks riwayat ini terdapat di dalamnya bagaimana etika para sahabat di dalam membahasakan. Subhanallah, dalam mengungkapkan saya, mereka sangat beretika sekali. Sahabat berkata, Zaid bin Thabit berkata, kami makan sahur bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi seakan-akan menunjukkan mereka yang ikut bersama Nabi. Itu pembahasan mengagungkan kedudukan Nabi. Ya, Zaid bin Thabit enggak berkata saya dan Nabi makan sama-sama, tidak. So, kalau dikatakan saya dan Nabi makan sama-sama, itu pembahasan untuk orang yang selevel. Orang yang sama. Jelas ya? Ya. Tapi di sini beliau ingin membahasakan kedudukan Rasulullah. Kedudukannya sebagai seorang nabi, seorang pimpinan negara, dan sebagai seorang guru. Ya. Kami makan sahur bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya? Karena itu seorang penuntut ilmu, ya, pengaruh dari ayat Al-Qur'an yang dia baca dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu harus membekas pada dirinya. Karena pada ayat-ayat dan hadis-hadis tersebut terdapat etika-etika yang harus terlihat dan membekas pada dirinya. Jelas ya? Itulah salah satu manfaat dari ilmu agama. Ilmu agama itu merubah kepribadian. Jangan dianggap kepribadian tidak bisa dirubah. Itu keliru ya. Sebab tabiat, akhlak itu dua macam. Akhlak manusia itu dua macam. Ada akhlak baik sifatnya tabii, jibilliyah. Memang dari dasar sifatnya semenjak kecil seperti itu. Dia orangnya dermawan, berbudi pekerti yang baik, ya, bertutur kata yang santun, dan seterusnya. Ya. Dari kecilnya. Dan ada dari akhlak, itu pendidikan. Akhlak ini adalah pendidikan, dia mendidik jiwanya. Sehingga berubah. Ya. Kebiasaannya menjadi akhlak yang mulia. Menjadi akhlak yang mulia. Ya. Karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan etika agar supaya manusia memperbaiki akhlak mereka. Dan Nabi bersabda, "Innama bu'ittu liutammim makarimal akhlaq." Sungguhnya saya itu diutus untuk merubah atau untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Ya. Jelas ya? Jadi bisa dirubah kepribadian itu. Oh, jangan dikatakan, "Oh, itu pembawaan saya seperti itu." Betul pembawaan itu, ya. Kalau dia pembawaan yang jelek, ya, bisa dirubah. Orang Indonesia saja bilang ala bisa karena apa? Karena biasa. Ya. Hal yang dibiasakan itu bisa menjadi tabiat pada seseorang. Bisa menjadi tabiat pada seseorang. Baik, jadi kata Zaid bin Thabit, kami makan sahur bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma qama ila shalah. Kemudian beliau berdiri untuk melakukan salat. Jadi makan sahur Nabi bersama apa Zaid bin Thabit berkata kami makan sahur bersama Nabi. Setelah itu Nabi langsung berdiri melakukan sholat. Berarti jaraknya apa? Dekat sekali. Dan menunjukkan bahwa makan sahurnya diakhirkan. Iya. Qultu, maka saya berkata, kam, kata Anas bertanya kepada Zaid bin Thabit, kam kana bainal adhan was sahur, berapa jarak antara adhan dan sahur kalian? Qala, maka kata Zaid bin Thabit, qadru 50 ayatan, sekitar membaca 50 ayat. membaca 50 ayat itu maksudnya ayat, bukan ayat yang pendek, bukan pula ayat yang apa? Ayat yang panjang. Ayat yang pertengahan. Ya. Dia baca 50 ayat seperti ini, itulah waktu makan sahur. Karena itu sebagian para ulama saya katakan tadi, ada yang mengatakan sekitar 20 sampai 25 menit. Ya, waktu makan sahur itu. Dari makan sahur hingga kemana? Ke waktu adannya. Baik. Demikian. Selesai sudah di sini pembahasan tentang disunnahkannya mempersegera makan sahur. Kemudian di bab yang ke-20, Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala berkata, babu barakati as-sahuri min ghairi ijab. Ya, bab keberkahan makan sahur. Bahwa makan sahur itu berberkah. Dia dianjurkan, tapi anjurannya ghairi ijab, bukan anjuran yang mewajibkan. Bukan kewajiban makan sahur. Dia sunnah muakkadah. Ya. Apa dalilnya? Kenapa dikatakan sunnah muakkadah? Lianna Nabi SAW wa ashabahu wasalu walam yadkuris sahur. Karena Nabi SAW dan para sahabatnya melakukan puasa wisal, dan mereka tidak menyebutkan makan sahur. Jadi pernah mereka puasa wisal. Ya, akan datang ya pembahasan khusus tentang puasa wisal. Puasa wisal itu dia menyambung puasa 2 hari berturut-turut tidak berbuka. Jadi kalau puasa 2 hari berturut-turut tidak berbuka, ada makan sahur atau tidak? Tidak ada makan sahur. Andai kata makan sahur itu wajib, maka tidak boleh puasa wisal. Kan begitu? Ya, karena wajib makan sahur. Ini menunjukkan bahwa makan sahur itu hukumnya hanya apa? Sunnah, tapi sunnahnya sunnah yang sangat ditekankan, sunnah yang muakkadah. Iya. Dan judul bab ini juga dari sekian banyak bab-bab di Sahih Al-Bukhari yang menunjukkan perhatian Imam Al-Bukhari terhadap ilmu usul fikih. Ya. Dipahami ya, Imam Al-Bukhari ini mengumpulkan banyak ilmu di dalam sahihnya. Ada ilmu Al-Quran, ilmu bahasa Arab, ilmu fikih, ilmu usul fikih, ilmu hadith, ya, apalagi. Ya, banyak ilmu yang beliau kumpulkan di dalam sahihnya. Nah, ini beliau menjelaskan di sini karena asalnya perintah, perintah asalnya bermakna wajib, tapi ada dalil yang memalingkan dari kewajiban. Ya. Karena itu beliau bawakan di sini 2 hadis. Satu hadis yang menunjukkan tidak wajibnya dan satu hadis menunjukkan yang wajibnya. Beliau dahulukan hadis yang menunjukkan tidak wajib karena itu yang menjadi sumber hukum. Ini juga sekali lagi menunjukkan fikih. Yang tidak sembarangan seorang itu menyusun hadis. Dia sebutkan 2 hadis sekaligus tanpa dia rinci yang mana yang dahulu dia sebutkan, yang mana yang diakhirkan. Tidak. Al-Bukhari rahimahullah sangat detail sekali dalam hal ini. Kata beliau rahimahullah, haddathana Musa bin Ismail, yaitu Abu Salamah Tabudaki al-Minqari, kala haddathana Juwairiyah an-Nafi' an-Abdillahi, yaitu Abdullah bin Umar, أن النبي صلى الله عليه وسلم واصل فواصل الناس فشق عليهم فنهاهم قالوا إنك تواصل قال لست كهيئتكم إني أضل وطعم وأسقى. Sungguhnya Nabi صلى الله عليه وسلم melakukan puasa wisal, puasa 2 hari berturut-turut. Maka manusia pun, yaitu para sahabat, ikut melakukan puasa wisal. Jadi tadinya para sahabat ikut dan Nabi membiarkan ikut juga. Fasyaqqa alaihim, dan ini memberatkan mereka. Memberatkan mereka. Bayangkan 2 hari berturut-turut tidak makan dan apa? Tidak minum. Ini memberatkan para sahabat. Panahahum, maka setelah itu Nabi melarang mereka. Ya, akan datang nanti penjelasan tentang larangan puasa wisal. Maka para sahabat berkata, ya, innaka tuwasil, ya Rasulullah, kenapa engkau melarang kami sedangkan engkau sendiri melakukan puasa wisal? Maka Nabi menerangkan, ya, bahwa puasa yang beliau lakukan ini itu kekhususan bagi beliau, karena keadaan beliau tidak sama dengan keadaan para sahabat. Beliau berkata, lastu kehayatikum, saya ini tidak seperti keadaan kalian. Inni adillu utamu wa usqa. Saya masuk di siang hari dalam keadaan Allah memberikan kepada saya kekuatan seperti orang yang makan dan minum. Yani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan ini tidak terjadi pada para sahabat. Karena itu beliau boleh melakukan apa? Puasa wisal. Ya, ini untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam saja. Adapun untuk para sahabat mereka dilarang. Demikian pula umatnya yang lain tidak ada yang boleh melakukan puasa. Ya, seperti ada yang sebagian orang di masa ini ya berpuasa 9 hari berturut-turut. Ya. Nah, ya, kadang terdengar. Ya, walaupun ada sebagiannya yang apa namanya maksud puasanya bukan maksud ibadah. Ya. Kebanyakannya bukan maksud ibadah. Nah, ini tidak dibenarkan. Baik. Jadi sisi pendalilan dari hadis ini, Nabi melakukan puasa wisal. Ya, dan para sahabat pernah ikut melakukan walaupun setelah itu dilarang. Ya, menunjukkan bahwa makan sahur itu tidak wajib. Makan sahur tidak wajib. Andai kata wajib makan sahur, tidak boleh menyambung puasa karena harus diputus dengan makan sahur. Ya. Kemudian kata beliau haddatsana Adam bin Abi Iyas. Itu Adam bin Abdurrahman. Qala haddatsana Syu'bah. Qala haddatsana Abdul Aziz ibn Suhaib, yaitu Al-Bunani. Qala sami'tu Anas ibn Malik radhiyallahu anhu annahu qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, makan sahurlah kalian. Sesungguhnya pada makan sahur itu ada berkah. Ya. Ini hadis, makan sahurlah kalian, ini perintah. Tapi perintah di sini bukan bermakna wajib. Berdasarkan hadis sebelumnya. Karena kalau perintah bermakna wajib, maka tidak mungkin Nabi melakukan puasa wisal. Jelas ya? Maka perintah di sini menunjukkan anjuran yang sangat dianjurkan. Karena ini anjuran yang sangat dianjurkan, Nabi menjelaskan anjurannya. Fa inna fis sahuri barakah. Sesungguhnya pada makan sahur itu ada keberkahan. Ya. Dan para ulama menyebutkan banyak berkah di dalam makan sahur. Ada keberkahan berkaitan dengan akhirat, ada keberkahan berkaitan dengan dunia. Jadi keberkahan makan sahur ini keberkahan dunia akhirat. Ya. Ini subhanallah dari keindahan kehidupan seorang muslim di dalam melaksanakan ibadah. Jadi seluruh jenjang-jenjang ibadahnya itu ya, padanya ada kebaikan-kebaikan disiapkan untuknya. Pada makan sahur ini banyak keberkahan di dalamnya. Di antara keberkahannya ini bisa membantunya untuk kuat menjalankan puasa. Di antara keberkahannya dia bisa bangun di waktu sahur. Dan waktu sahur ini sepertiga di malam terakhir. Sedangkan sepertiga malam terakhir adalah waktu apa? Mustajabah, berdoa. Dan di antara keberkahannya, ya, seorang yang belum sholat witir, sholat malam, dia bisa apa? Mengerjakan witir. Dan malamnya ketika dia bangun makan sahur. Dan di antara keberkahan makan sahur, orang yang melaksanakan makan sahur, dia mengikuti sunnah Nabi SAW. Dan di antara keberkahannya, makan sahur itu menyelisihi ahlul kitab. Sebab ahlul kitab mereka tidak makan sahur. Dan dari keberkahan makan sahur, ya, ini lebih menguatkan seorang hamba untuk melakukan ibadah. Bukan puasa saja, ibadah yang lainnya. Ya, kalau dia puasa dalam keadaan lemas, ya, mungkin dia akan berat untuk melakukan sholat sunnah ketika melakukan sholat duhur, sholat asar. Ya, dia mungkin akan berat melakukan kegiatannya sebagai seorang penuntut ilmu, misalnya dia belajar menghafal, membaca dan seterusnya, karena dia kondisi lemah. Jelas ya? Maka sahur ini memberikan kekuatan untuk melakukan ibadah. Nah, dan juga dari keberkahannya, ya, makan sahur ini memperbaiki akhlak. Sebab orang yang sangat kelaparan itu kadang menyebabkan dia gampang untuk marah. Ya, jelas ya? Maka ada pendidikan di dalam puasa dibantu dengan makan sahur, maka ini akan memperbaiki ya akhlaknya. Kemudian di antara keberkahan makan sahur, ya, seorang ketika makan sahur ya, ini bisa menjadi sebab dia bersedekah kepada orang lain. Dia panggil kawan-kawannya yang lain, akhirnya makan sahur bersama. Dia melaksanakan sunnah juga sekaligus bersedekah kepada orang lain. Dia sementara makan sahur, tiba-tiba ada tetangganya yang ketuk. Ya. Oh, ini saya terlambat bangun, belum masak. Ada makanan atau tidak? Ya, akhirnya ia pun walaupun tadinya tidak berniat bersedekah, tapi tetangganya ya dalam keadaan perlu ia memberikan makan sahurnya yang tersisa. Ya, jelas ya. Maka ini dari keberkahan untuknya. Ya, juga kalau misalnya sebelum dia tidur dia belum berniat, dia bisa memperbaharui niatnya. Dia bisa memperbaharui niatnya. Baik, ini semua dari bentuk-bentuk keberkahan di dalam makan sahur. Yang keberkahan ini kembali kepada keberkahan dunia dan akhirat. Ya wallahu taala alam. Baik. Sudah mendekati jam 5. Waktunya sudah habis. Insyaallah taala kelanjutan pembahasan kita lanjutkan setelah salat maghrib nanti. Untuk sementara saya cukupkan dulu sampai sini. Kalau ada pertanyaan nanti pertanyaannya kita jawab insyaallah di waktu setelah salat isya nanti. Baik, saya cukupkan sampai sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahirabbil alamin.